hampir kepalsuan. Coba menguatkan takdir pengharap cintamu dan cintaku. Ku tahu kau terjerat dan terbenam dalam kepalsuan. Ku tak dapat lagi membedakan siapa dan yang mana. Segalanya padamu, siapa diriku. Ini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Kan ku terima itu walaupun hati terbangkan tirai penghalang di hati. Wow. Kali ini cukup.